Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pelajaran tentang bab fa'il dari kitab Mutammimah ini. Kemarin sudah disampaikan pengertian dari fa'il yang termasuk isim marfu', dan juga disebutkan macam-macam atau jenis-jenis fa'il, yakni berupa isim zahir dan berupa mudmar atau dhamir. Kemudian sesudah itu, pembahasan yang berikutnya terkait dengan fa'il tersebut, yakni hukum-hukum yang terkait dengan fa'il tersebut. Ada beberapa faedah di sana terkait dengan fa'il sebagai isim yang marfu', yang insya Allah akan dijelaskan berikut ini. Ahkamul fa'ili, hukum-hukum fa'il. Walil fa'ili ahkamun. Fa'il itu mempunyai beberapa hukum, beberapa kaidah, ya, minha diantaranya, diantara hukum-hukum atau kaidah-kaidah pada fa'il, yakni annahu la yajuzu hadfuhu, bahwasanya tidak boleh menghilangkan fa'il, ya, pada sebuah kalimat, pada sebuah jumlah fi'liyah, ya, setiap fi'il itu pasti ada fa'ilnya, harus diikuti, disertai dengan fa'ilnya. Nah, fa'il ini dia tidak boleh dihilangkan. Jadi harus ada. Tidak boleh hilang. Ini faedahnya atau hukum terkait dengan fa'il tersebut. Kenapa demikian? Kenapa fa'il ini tidak boleh dihilangkan? Li'annahu 'umdatun. Ya, karena fa'il ini adalah umdah, ya, pokoknya, penopangnya atau tiangnya, ya, jadi sesuatu yang pokok. Sehingga kalau sesuatu yang pokok, ya dia harus ada, tidak boleh dihilangkan, tidak bisa dibuang. Jadi kedudukan fa'il terhadap fi'ilnya ini sangat penting atau sangat pokok, sehingga tidak boleh dihilangkan. Karena kalau dihilangkan nanti fi'il tersebut menjadi tidak sempurna maknanya, atau tidak bisa menjadi jumlah mufidah. Jadi yang jelas fa'il itu harus tetap ada. Dan di sana mungkin ada beberapa keadaan tentang keberadaan fa'il tersebut. Di situ kelanjutannya dijelaskan, fa'in zahara fil lafzi, maka jika fa'il itu nampak pada lafadznya, jadi di satu keadaan fa'il itu ada dan secara lafadz itu tampak jelas, ada dan tampak dengan jelas secara lafaz. Nahu, misalkan pada contoh kalimat ini, qama zaidun, pada kalimat ini lafaz zaidun, isim ini kedudukannya sebagai fa'il. Qama itu fi'al, kemudian diikuti disertai dengan fa'ilnya, yaitu pada kata zaidun, sehingga di sini Zaidun sebagai fa'il ini ada dan tampak jelas secara lafaz, ya, bisa diucapkan lafaznya ataupun penulisannya juga tampak jelas ini. Wa zaidani qama, pada contoh kalimat berikutnya fa'il yang nampak jelas pada lafaznya, pada contoh kalimat az-zaidani qama, dua orang Zaid itu, dua orang yang bernama Zaid itu berdiri. Nah, di sini pada kalimat yang kedua az-zaidani qama, yang menjadi fa'il adalah pada dhamir alif yang terletak sesudah fi'il qama, bukan pada lafaz az-zaidani. Ya, perhatikan pengertian dari fa'il yang kemarin, bahwasanya yang disebut fa'il itu yang isim marfu yang letaknya sesudah fi'ilnya. Jadi yang sesudah fi'ilnya, bukan sebelum fi'il, ya, tapi sesudah fi'il. Seperti contoh yang sebelumnya, qama zaidun, itu jelas tampak zaidun sesudah fi'il qama. Ya, itu sebagai fa'il. Adapun pada contoh yang berikutnya ini, az-zaidani qama, maka yang menjadi fa'il adalah pada dhamir alif yang terletak sesudah qama. Jadi alif yang terletak sesudah qama itu adalah dhamir untuk musanna, dhamir tasniyah untuk menunjukkan jumlahnya dua. Ya, ini, dan itu dhamir alif tersebut itulah yang menjadi fa'ilnya. Ini. Dan ini tampak jelas lafadznya, yakni berupa dhamir, dhamir muttasil kan jelas dengan alif. Ya, terucap, ya, tertulis dan juga terucap. Ya, terucap yakni dia dibaca panjang dari fathah sebelumnya, qama. Ini. Baik. Adapun az-zaidani dari contoh ini, az-zaidani ini kedudukannya sebagai mubtada, bukan fa'il. Adapun fi'il qama beserta fa'ilnya dhamir alif, ini adalah jumlah fi'liyah. Ya, qama fi'il kemudian alif, dhamir alif sebagai fa'il dari fi'il qama, itu jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini dia sebagai khobar dari az-zaidani. Jadi yang dimaksud fa'il secara nahwu, secara istilah adalah isim marfu' yang disebutkan sesudah fi'il yang menunjukkan yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Ini. Jadi bukan yang sebelumnya. Ini secara istilah, secara nahwu demikian. Jadi bedakan, ya, bedakan, pisahkan pengertian fa'il secara istilah, secara nahwu dengan arti secara bahasa atau makna secara bahasa. Walaupun mungkin secara makna, secara terjemahan, secara arti sama, tapi nanti secara nahwu, secara istilah itu akan berbeda kedudukannya. Ya, ini. Jadi kembali ke contoh tadi, az-zaidani qama, yang menjadi fa'il adalah dhamir alif dan itu adalah termasuk fa'il yang nampak, yang tampak jelas pada lafaz tersebut, ya, berupa dhamir. Ini. Fadaka, ya, maka itulah qabih, jadi jelas. Ini. Baik. Kemudian kalaupun fa'il itu tidak berupa lafaz yang jelas, yang tadi dijelaskan fa'in zahara fil lafzi, maka jika fa'il itu tampak secara lafaz, wa illa, maka jika tidak demikian, jika tidak nampak secara lafaz, fahuwa dhamirun mustatirun, maka fa'il itu berupa dhamir mustatir. Ya, fa'il itu berupa dhamir mustatir. Nahwu, contoh dalam kalimat ini, Zaidun qama. Ya, Zaidun qama. Ini pola kalimatnya seperti contoh sebelumnya tadi, az-zaidani qama. Hanya saja untuk yang contoh kedua ini untuk yang mufrad, Zaidun qama, Zaid satu orang ya yang bernama Zaid berdiri. Di sini pada fi'il qama dia diikuti atau disertai dengan fa'ilnya. Ya, untuk membentuk jumlah mufidah setiap fi'il itu harus pasti disertai dengan fa'ilnya. Ya, adapun yang menjadi fa'il dari fi'il qama dalam kalimat ini ya, adalah berupa dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir itu dhamir yang tidak ada wujudnya, tidak ada lafaznya, tetapi ada dalam makna, ada dalam pemikiran, pemahaman. Ya, takdirnya, maknanya adalah huwa. Ya, dan huwa itu kembalinya kepada Zaidun. Ya, tetapi tetap yang menjadi fa'il tadi adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ini fa'il yang berupa dhamir mustatir. Dhamir yang tidak ada wujudnya, yang tidak tampak. Tetapi dia tetap ada. Ya, jadi bedakan antara sesuatu yang ada dengan sesuatu yang tampak atau tidak tampak. Berbeda. Ada dengan tidak ada itu berbeda dengan tampak ataupun tidak tampak. Ya, nanti dalam bahasa Arab itu akan sangat penting sekali, sangat perlu diperhatikan tentang hal tersebut. Jadi sesuatu yang ada itu berbeda dengan sesuatu yang tampak ataupun tidak tampak. Ya, seperti di sini misalkan fa'il itu ada, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dibuang. Tetapi ada yang sifatnya zahir, artinya dia tampak jelas secara lafaz fa'il tersebut. Dan ada pula fa'il itu yang tidak tampak, lafaznya tidak ada, wujudnya tidak ada, tetapi tetap ada dalam makna, ada dalam pemahaman. Ini. Sehingga tadi tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibuang. Ini hukum faedah ya, terkait dengan fa'il ini. Baik. Kemudian yang berikutnya, ahkamuhu ma'al fi'li. Hukum-hukum fa'il yang terkait dengan fi'il. Ya, jadi hukum-hukum fa'il, kalau hukum ini yang ini tadi, fa'il itu terkait dengan keberadaan fa'il itu sendiri, itu harus tetap ada, tidak boleh dihilangkan. Ya. Kemudian di sana juga ada hukum-hukum yang lain terkait dengan fa'il ketika bersama dengan fi'il. Ya, karena fa'il kaitannya dengan fi'ilnya. Bagaimana kaitan fa'il dengan fi'il tersebut? Disebutkan di sini wa minha, diantaranya, diantara hukum-hukum fa'il ya, terkhusus di sini terkait dengan fi'ilnya, yakni annahu la yajuzu taqdimuhu 'alal fi'li, yakni tidak boleh mendahulukan fa'il terhadap fi'ilnya. Ya, tidak boleh mendahulukan fa'il terhadap fi'ilnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ta'rif, dalam kaidah, dalam pengertian bahwasanya fa'il itu disebutkan sesudah fi'il. Sehingga dari pengertian itu, maka apa? Fa'il itu tidak boleh mendahului fi'ilnya. Ingat, pengertian fa'il di sini secara istilah, secara nahwu, bukan secara arti atau makna, tapi secara istilah, secara nahwu. Yang disebut fa'il itu yang sesudah fi'il, sehingga dia tidak bisa, tidak boleh mendahului fi'ilnya. Kalaupun ada suatu isim yang mendahului fi'il, yang menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut, maka itu bukan fa'il, tidak disebut sebagai fa'il. Seperti contoh tadi, az-zaidani qama ataupun zaidun qama, di situ az-zaidani ataupun zaidun itu bukan fa'il, tidak disebut sebagai fa'il. Kenapa? Karena dia mendahului fi'ilnya. Ya. Kalaupun disebut fa'il, dia harus terletak sesudah fi'ilnya. Seperti contoh yang awal tadi, qama zaidun. Ya. Qama zaidun. Nah, ini fi'il dulu baru kemudian fa'il. Nah, ini baru disebut fa'il karena dia sesudah fi'ilnya. ini. Iya. Jadi bahwasanya fa'il itu tidak boleh mendahului fi'ilnya. Dan di sini ada beberapa penjelasan, insyaallah nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum wallahualam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. فإن شاء الله melanjutkan pembahasan tadi yakni tentang hukum-hukum fa'il terkait dengan fi'ilnya. Disebutkan annahu la yajuzu taqdimuhu 'alal fi'li, bahwasanya fa'il itu tidak boleh mendahului fi'ilnya. Tidak boleh mendahulukan fa'il terhadap fi'ilnya. Kemudian dijelaskan atau disebutkan di sini fa'in wujida ma zahiruhu annahu fa'ilun muqaddamun, maka misalnya dalam sebuah kalimat jika didapati sesuatu yang nampak, yang nampak dalam sebuah kalimat itu bahwasanya ada sebuah fa'il yang didahulukan, yang nampak secara zahir di situ ada fa'il yang didahulukan daripada fi'ilnya ataupun yang semakna dengan fi'ilnya. Apa yang harus diperhatikan di sini ketika didapati demikian? Maka wajib taqdirul fa'ili dhamiran mustatiran, maka wajib mentakdirkan fa'il tersebut dengan dhamir mustatir. Jadi wajib menjadikan fa'il itu muqaddarah atau takdiri, yakni tidak tampak, yang berupa dhamir mustatir yang ada pada fi'il yang letaknya sesudah fa'il yang didahulukan tadi. Ini. Kemudian nanti ada contohnya insyaallah. Wa yakunul muqaddamu, kemudian fa'il yang didahulukan daripada fi'ilnya tadi imma mubtada'un, bisa jadi dia adalah mubtada. Jadi pengertian fa'il muqaddam ini mungkin di sini lebih cenderung kepada pengertian secara bahasanya, secara lughahnya fa'il. Adapun secara istilah di sini isim atau fa'il yang mendahului fi'ilnya tadi bisa jadi dia adalah mubtada, kedudukannya sebagai mubtada dalam kalimat tersebut. Ya, nahwu contoh Zaidun qama, contoh yang sebelumnya tadi ya sama Zaidun qama. Nah, yang di sini dari contoh kalimat ini tadi juga sudah dibahas, kita ulang kembali terkait dengan ini. Seolah-olah yang nampak secara zahir di sini fa'il itu mendahului fi'ilnya. Zaidun qama, Zaidun itu yang melakukan perbuatan dari fi'il qama. Zaid berdiri, berarti kan Zaid yang melakukan perbuatan qama. Jadi yang nampak seolah-olah Zaidun itu sebagai fa'il, fa'il muqaddam, fa'il yang didahulukan daripada fi'ilnya. Tetapi apakah memang demikian dari sisi istilah, dari sisi nahwunya? Apakah benar fa'il itu sebagai, apakah benar lafaz Zaidun itu fa'il sebagaimana yang dimaksud? Tadi disebutkan ketika didapati yang semacam ini, maka wajib mentakdirkan fa'il, wajib mentakdirkan fa'il tersebut berupa dhamir mustatir pada fi'il yang sesudahnya. Jadi dari contoh Zaidun qama, maka yang menjadi fa'il itu ditakdirkan pada fi'il qama. Ya, pada fi'il qama yang berupa dhamir mustatir. Jadi bukan pada lafaz Zaidun, fa'il yang sesungguhnya sesuai atau menurut nahwunya, menurut istilahnya. Ya, jadi bukan pada lafaz Zaidun, tetapi fa'il yang dimaksud ini dalam secara nahwu di sini adalah yang ditakdirkan berupa dhamir mustatir pada fi'il tersebut, sesudah fi'il tersebut. Jadi pada fi'il qama di situ terkandung fa'il berupa dhamir mustatir, takdirnya huwa. Itulah fa'il yang sesungguhnya, atau fa'il yang secara istilahi, secara nahwu itu, bukan pada lafaz Zaidun. Adapun lafaz Zaidun, ya, fa'il yang didahulukan ini, fa'il secara bahasa, artinya yang melakukan perbuatan qama, ini dalam kalimat semacam ini, dia kedudukannya sebagai mubtada. Disebut sebagai mubtada, bukan sebagai fa'il. Ini. Ya, jadi Zaidun qama, Zaidun ini mubtada. Khobarnya qama, berupa jumlah fi'liyah. Ya, khobar itu berupa jumlah fi'liyah, yaitu qama. Jumlah fi'liyah itu tersusun dari fi'al dan fa'il. Qama sebagai fi'al, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Ini. Jadi bedakan, pisahkan, ya, pilahkan antara pengertian fa'il secara bahasa dengan pengertian fa'il secara istilah, secara nahwu. Ya. Sesuaikan, ya, maksudnya sesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Ya. Jadi tidak sekedar melihat dari sisi terjemahan atau dari sisi bahasa Indonesianya saja. Ya, Zaidun qama, Zaid berdiri. Ya, berarti kan yang melakukan perbuatan berdiri Zaid. Berarti di situ Zaid fa'ilnya. Kalau dari sisi bahasa secara arti, ya benar demikian. Zaid itu fa'il dalam artian dia yang melakukan perbuatan qama, benar. Tetapi dari sisi istilahi, dari sisi nahwu, itu bukan sebagai fa'il dari fi'il qama tersebut. Ini ya. Jadi bedakan, pisahkan mana ini pengertian maksud secara bahasa, secara arti, dan juga mana ini maksud dari fa'il secara istilahi, secara nahwu. Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Jadi seperti itu. Ini. Kemudian fa'il yang didahulukan atau isim yang didahulukan daripada fi'ilnya tadi, tadi disebutkan imma mubtada'un, bisa jadi itu menjadi mubtada, wa imma fa'ilan bi fi'lin mahdhufin, bisa jadi memang dia adalah fa'il, fa'il dari sisi istilahi, dari sisi nahwu, benar itu fa'il, tetapi apa, fa'il di situ bi fi'lin mahdhufin, dengan fi'il yang dihilangkan. Fa'il dari fi'il yang dihilangkan. Jadi secara nahwu, secara istilahi benar itu sebagai fa'il, tidak sekedar secara bahasa, tapi secara istilah itu memang benar itu sebagai fa'il, hanya saja fi'il dari fa'il tersebut itu dihilangkan. Nahwu, contoh. Jadi sesuaikan dengan contoh atau bentuk kalimatnya. Ya, kalau yang tadi sebagai mubtada, Zaidun qama, Zaidun itu mubtada. Tapi pada contoh yang lain, pada bentuk kalimat yang lain, bisa jadi tadi itu fa'il dari fi'il yang dihilangkan. Dari ayat ini di surah At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadum minal musyrikina istajaraka. Ya, wa in ahadum minal musyrikina istajaraka. Dan jika ada salah seorang dari kaum musyrikin yang istajaraka, meminta udur ya. Nanti dibuka ayatnya ya. Stajar akan minta udur atau minta bagian ya. Yang jelas di sini apa? Wa in ahadun minal musyrikin. Di sini ada kata ahadun. Ya, ahadun ini isim ya, keadaannya marfu. Ya, dalam hal ini dia hanya ada dua kemungkinan, bisa jadi mubtada atau sebagai fa'il. Ya, dalam ayat ini lafaz ahadun ini adalah sebagai fa'il. Oke. Okay. Hanya saja fi'il dari ahadun ini dihilangkan. Dihilangkan secara lafaz, tidak dihilangkan secara makna. Jadi penghilangan di situ sifatnya hanya secara lafaznya saja. Maksudnya tidak disebutkan dengan jelas, dengan tampak lafaznya. Adapun secara makna, secara pemahaman tetap ada makna fi'il di situ. Ini. Sehingga ahadun itu tetap bisa menjadi fa'il terhadap fi'il yang dihilangkan tadi. Dan takdirnya fi'il yang dihilangkan yaitu fi'il istajara. Ya, yang disebutkan pada akhir atau kata-kata sesudahnya dalam ayat tersebut, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka. Nah, istajaraka inilah istajara, ya. Istajaraka inilah fi'il yang dihilangkan pada ahadun tersebut. Jadi asalnya wa in istajaraka ahadun minal musyrikin. Ya, secara asal atau secara makna takdirnya demikian. Wa in istajaraka ahadun minal musyrikin dan seterusnya. Ini. Kemudian lafaz fi'il tersebut dihilangkan menjadi wa in ahadun minal musyrikin. Jadi ahadun tetap sebagai fa'il secara istilah, secara nahwu, kemudian fi'ilnya istajaraka ini mahdzuf, ini dihilangkan secara lafaz. Kenapa di situ ini menjadi fa'il dari sebuah fi'il yang dihilangkan? Kenapa kok ahadun ini tidak ditetapkan sebagai mubtada? Berbeda dengan contoh yang sebelumnya, zaidun qama, zaidun ditetapkan sebagai mubtada. Adapun dari contoh ayat ini, wa in ahadun minal musyrikin, ahadun ini ditetapkan sebagai fa'il dengan fi'il yang dihilangkan. Disebutkan di sini alasannya, li'anna adat asyarti la tadkhulu 'alal mubtada'i. Karena kata syarat yaitu in dalam ayat tersebut, kata yang faedahnya untuk syarat ini tidak bisa masuk pada mubtada. Ya, kata syarat in ataupun yang lainnya, man, ma dan seterusnya yang menunjukkan makna syarat ya, ini tidak bisa masuk pada mubtada. Jadi tempat yang menjadi kalimat syarat yang terletak sesudah ada itu syarat, kata-kata untuk syarat ini adalah terkait dengan fi'il, terkait dengan jumlah fi'liyah. Menurut pendapat yang sahih demikian, in nah sesudah itu adalah jumlah fi'liyah. Ya, tentunya kalau jumlah fi'liyah berarti apa? Dia diawali dengan fi'il dan kemudian diikuti fa'ilnya. Secara asal demikian, in tidak bisa kemudian diikuti mubtada. Tidak boleh, tidak bisa. Sehingga apa? Dari ayat tadi, wa in ahadun minal musyrikin, maka ahadun itu bukan sebagai mubtada. Karena in adalah adatu syarat, in asyartiyah. Sehingga apa? Ahadun, ya dia bukan mubtada, maka dia adalah fa'il dengan fi'il yang dihilangkan tadi. Maknanya atau takdirnya, asalnya, wa in istajaraka ahadun minal musyrikin. Seperti ini. Jadi in itu masuknya pada jumlah fi'liyah terkait dengan fi'il dan fa'ilnya. Jadi perhatikan masing-masing bentuk kalimat ya, dengan cermat, dengan teliti. untuk menentukan dalam hal ini terkait dengan fa'il, mana yang menjadi fa'il dari suatu fi'il, kemudian ya tentukan lihat keadaan atau siyaqul kalam dari kalimat tersebut. Bedakan mana itu fa'il, mana itu mubtada, ketika ada sebuah fi'il dalam kalimat, ini hukum fa'il terkait dengan fi'il, bahwasannya fa'il itu tidak bisa, tidak boleh mendahului fi'ilnya. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Berikutnya, wa minha, dan di antara hukum-hukum fa'il terkait dengan fi'ilnya, yakni anna fi'lahu yuwahhadu ma'a tasniyatihi wa jam'ihi, bahwasanya fi'il tersebut, fi'il dari fa'il tersebut itu yuwahhadu, dijadikan kalau arti secara bahasa dijadikan satu, maksudnya dijadikan bentuk satu, bentuk mufrad menunjukkan jumlah satu. Jadi supaya lebih mudah, yuwahadu dijadikan bentuk mufrad. Jadi bahwasanya fi'il dari fa'il itu dijadikan bentuk mufrad ma'a tasniyatihi wa jam'ihi, dengan bentuk musanna dari fa'il tersebut maupun bentuk jamak dari fa'il tersebut. Maksudnya apa? Ketika fa'il itu bentuknya musanna ataupun bentuknya jamak, maka bentuk fi'il yang digunakan itu adalah selalu bentuk yang mufrad, bentuk yang untuk satu, untuk tunggal. Ini ingat ya, jadi fa'il itu selalu sesudah fi'ilnya. Jadi fi'il dahulu kemudian baru fa'il. Nah, fi'il yang dahulu ini, yang mendahului fa'il ini, itu selalu digunakan bentuk yang mufrad, bentuk yang tunggal, misalnya qama, selalu seperti itu bentuk mufrad. Walaupun tadi nanti fa'il itu menunjukkan jumlah musanna, misalkan az-zaidani, ataupun menunjukkan jamak az-zaiduna, maka fi'il itu selalu menggunakan bentuk yang mufrad. Ini makna dari hukum atau kaidah ini. Anna fi'allahu yuwahadu ma'a tasniyatihi wa jam'ihi. Bahwasanya fi'il dari fa'al tersebut digunakan bentuk mufrad ketika bersama fa'il yang musanna maupun yang jamak. Kama yuwahadu ma'a ifradihi. Sebagaimana fi'il itu dijadikan atau fi'il itu digunakan bentuk mufrad bersama fa'il yang mufrad. Fataqulu, sehingga kau katakan sebagai contoh ini, qama az-zaidani. Qama ini fi'il, bentuknya mufrad. Bentuk asalnya mufrad, qama. Adapun fa'ilnya az-zaidani, ini musanna atau tasniyah, jumlah dua. Dua orang zaid itu berdiri. Jadi fa'il musanna atau tasniyah, fi'ilnya tetap bentuk yang mufrad. Tidak kemudian dibentuk menjadi musanna dengan menyertakan alif tasniyah, qama, tidak seperti itu. Tetap yang mufrad, qama, tanpa alif tasniyah. Contoh yang berikutnya, wa qama zaiduna, qama, ini fi'il, bentuk yang mufrad. Adapun fa'ilnya az-zaiduna, ini jamak. Fa'ilnya jamak, tetapi bentuk fi'il tetap bentuk yang mufrad. Tidak kemudian diubah jamak menjadi qamu, tidak demikian, tapi tetap menggunakan bentuk yang mufrad, qama. Walaupun fa'ilnya jamak. Kama taqulu, sebagaimana kau katakan, misalnya untuk yang mufrad, qama zaidun. Qama itu fi'il bentuk mufrad, kemudian zaidun sebagai fa'il ini juga bentuk yang mufrad. Jadi sama, bentuk fi'ilnya selalu menggunakan bentuk yang mufrad, yuwahadu, walaupun tadi keadaan fa'il itu berbeda dari sisi jumlahnya, ada yang musanna, ada yang jamak, sebagaimana pada fa'il yang mufrad. Ini. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan contoh dari ayat Al-Qur'an, qala rajulani, dua orang berkata. Qala fi'ilnya ini mufrad. Rajulani fa'il ini tasniyah atau mutsanna. Ayat yang berikutnya, waja'al mu'adziruna, datang orang-orang yang meminta uzur itu. Orang-orang yang meminta uzur itu datang. Ja'a ini fi'il, bentuk yang mufrad. Kemudian al-mu'adziruna sebagai fa'il ini bentuk jamak. Ya. Contoh yang berikutnya dalam ayat, waqala zalimuna. Qala ini fi'il bentuk yang mufrad. Al-zalimuna ini fa'il bentuk jamak. Ya. Yang berikutnya, contoh, waqala niswatun. Qala ini fi'il bentuk yang mufrad. Kemudian niswatun ini jamak sebagai fa'il. Ini. Jadi fi'il itu selalu digunakan bentuk yang mufrad, ya, walaupun atau dalam semua keadaan fa'ilnya, ya, dalam semua keadaan fa'ilnya baik dia mufrad, musanna maupun jamak. Ini. Baik. Kemudian ada satu tambahan faedah di sini terkait hal ini. Wa minal arabi mayulhiqul fi'la alamata tasniyati wal jam'i. Tadi hukum secara asal sudah disebutkan dan ini yang disepakati secara umum oleh ahli bahasa demikian. Tetapi di sana dijumpai di antara bangsa Arab ini, wa minal arabi di antara bangsa Arab, man yulhiqul fi'la alamata tasniyati wal jam'i. Ada yang menyertakan pada fi'il tersebut, ya, mengikutkan atau menyertakan pada fi'il tersebut alamat tasniyati wal jam'i, tanda tasniyah, tanda musanna dan tanda jamak. Idza kana al-fa'ilu musannan aw jam'an, jika fa'ilnya itu musanna atau jamak. Sebagian dari bangsa Arab ada yang demikian. Jadi pada fi'il tadi ketika fa'ilnya musanna atau jamak, kemudian pada fi'il tadi disertakan tanda tasniyah, tanda musanna maupun tanda jamak. Fataqulu, sehingga mereka katakan qama az-zaidani. Qama, ya, qama kemudian disertai dengan alif. Alif di sini sebagai alamah tasniyah, tanda musanna. Kenapa? Karena fa'ilnya musanna az-zaidani. Ya, menjadi seperti ini, disertakan tanda tasniyah. Contoh yang berikutnya, qamu az-zaiduna. Qamu, qama asalnya kemudian diikuti dengan tanda jamak yaitu wawu sebagai tanda untuk jamak. Kenapa? Karena fa'ilnya di sini jamak, az-zaiduna. Ini. Contoh yang berikutnya, waqumna al-hindatu, ya, para hindun, ya, wanita-wanita, beberapa wanita yang bernama hindun itu, qumna berdiri. Nah, di sini qumna dari qama, kemudian diikuti tanda jamak mu'annas, yaitu dengan nun menjadi qumna. Ini diikutkan nun sebagai tanda jamak mu'annas tersebut pada fi'il qama. Kenapa? Karena fa'ilnya jamak mu'annas, al-hindatu. Ini sebagian dari bangsa Arab ada yang melakukan seperti ini, menyertakan tanda tasniyah ataupun tanda jamak. Sebagian, ya, wa minal Arab, min di sini menunjukkan tab'ayud, menunjukkan sebagian. Jadi sebagian bangsa Arab ada yang berbuat demikian, tidak semuanya. Adapun secara umum, secara asal yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu fi'il itu selalu menggunakan bentuk yang mufrad. Kemudian di sini disebutkan terkait hal ini tadi, wa tusamma lughata akaluni al-baraghithu. Ya. Yang semacam itu tadi, jadi menyertakan tanda tasniyah maupun tanda jamak pada fi'il ketika fa'ilnya mutan ataupun jamak, ini dinamakan dengan bahasa akalunil baraghif. Ya. Diistilahkan disebut dengan bahasa atau dengan apa? Logat dialek ya, semacam itu ya, kalau di sini dikatakan logat atau dialek. Ya. Akaluni al-baraghif. Ya. Ini. Kenapa dikatakan demikian? Li'anna hadzal lafdha sumi'a min ba'dihim. Karena lafaz ini dengan menyertakan tanda tasmiyah pun jamak tadi, ini didengar, didapatkan dari mendengar, min ba'dihim, dari sebagian mereka, dari sebagian bangsa Arab ini. Ya. Wallahu a'lam, mungkin ini nama sebuah kabilah ataupun suku ataupun yang semisalnya. Akaluni baraghif, mereka menyertakan tadi tanda tasniyah maupun tanda jamak pada fi'il, ya, sehingga yang semacam ini disebut dengan istilah, dengan logat, akaluni baraghif. Ini wa minhu, dan dari hal tersebut, dari hukum tersebut ini tadi, menyertakan tanda tasniyah maupun tanda jamak tadi, ada sebuah hadis, wa minhu al hadithu, dari ini ada sebuah hadis, ya, ini ada dalam Sahih Al Bukhari dan juga Sahih Muslim, ya, nanti mungkin bisa dicek di sana. Jadi menyertakan pada fi'il tersebut tanda tasnya dan tanda jamak, disebutkan dalam hadis ini, yata'aqabuna fikum malaikatan bin laili wa malaikatan bin nahari. Ya, yata'aqabuna, itu bergantian. Ya, bergantian pada kalian, ya, terhadap kalian, para malaikat di malam hari dan para malaikat di siang hari. Ya. Nah, di sini fi'ilnya yata'aqabuna. Ini fi'il asalnya, aslinya yata'aqabu, ini fi'il mudhari', kemudian pada fi'il mudhari' ini disertakan tanda jamak, itu dengan wawu dan juga nun, ya, yata'aqabuna, atau yang pokok adalah wawunya yang menunjukkan jamak. Kenapa? Karena fa'il dari fi'il tersebut adalah jamak. Yakni pada lafal, pada kata malaikatun, itu sebagai fa'ilnya. Malaikatun ini jamak. Jadi malaikah itu bentuk jamak. Lafaz jamak makna juga jamak. Ya, mufradnya malakun. Ya, malak itu mufradnya. Jadi kalau apa? Satu malaikat, ya, bahasa Arabnya ya malakun, malak. Kalau banyak malaikat ya malaikah ini. Nah, di sini malaikatun sebagai fa'il itu jamak, kemudian fi'il yang mendahului fa'il tersebut, ini juga disertai dengan tanda jamaknya. Yata'aqabuna, tanda jamaknya dengan wawu. Ini dalam hadis, sebuah hadis, ya, disebutkan di sini. Baik. Was-sahihu, dan yang benar, ya, annal alifah wal wawa wan nuna ahrufun dalatun al tasniyati wal jam'i. Bahwasanya alif, wawu dan nun, okay, pada fi'il tersebut, alif, wawu dan nun yang menyertai fi'il tersebut ketika tadi fa'ilnya tasniyah maupun jamak, ahrufun dalatun al tasniyati wal jam'i, adalah huruf-huruf. Ini adalah huruf yang menunjukkan pada tasniyah, pada musanna, dan juga pada jamak. Ya. Jadi bukan sebagai fa'il ataupun bukan merupakan dhamir. Walaupun mungkin sama lafadznya. Alif, wawu, nun, ya, itu kan termasuk dhamir-dhamir muttasil. Ya, termasuk dhamir muttasil yang kedudukannya sebagai fa'il. Ya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini tadi, alif, wawu dan nun itu bukan dhamir muttasil dan bukan fa'il. Pada pembahasan ini tadi ya, yang ada dalam sebagian bangsa Arab tadi, pada logat akalunil baragif tadi, adanya alif, wawu, maupun nun yang menyertai fi'il ketika fa'il itu berupa musanna maupun jamak, alif, nun, dan alif, wawu, dan nun tersebut itu bukan dhamir dan bukan fa'il dari fi'il-fi'il tersebut, tetapi sekedar huruf, ya, sekedar itu adalah huruf, harf yang menunjukkan pada musanna maupun pada jamak. Ya, sekedar huruf, bukan dhamir muttasil, bukan sebagai fa'il dari fi'il-fi'il tersebut, tetapi sekedar huruf untuk menunjukkan musanna maupun menunjukkan jamak. Wal wa annal fa'ila ma ba'daha, adapun fa'ilnya, fa'il dari fi'il-fi'il tersebut adalah yang sesudahnya, yaitu isim-isim yang disebutkan sesudahnya, az-zaidani, az-zaiduna, al-hindatu, itulah fa'ilnya. Bukan alif, bukan wawu, dan juga bukan nun yang bersambung dengan fi'il-fi'il tersebut. Ini menurut pendapat yang sahih demikian. Karena di sana ada pembahasan terkait hal ini panjang lebar, tapi secara ringkas kesimpulannya yang sahih adalah seperti ini. Ya. Tadi ya, dari qama az-zaidani, qamu az-zaiduna, qumna al-hindatu, ya, yang seperti ini tadi itu fi'il, kemudian diikuti huruf yang menunjukkan musanna maupun menunjukkan jamak. Huruf, bukan dhamir, bukan dhamir muttasil, dan bukan sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Sekedar huruf untuk menandakan itu musanna, menandakan itu jamak. Adapun yang menjadi fa'il tetap ada isim sesudahnya, yaitu az-zaidani, az-zaiduna, dan al-hindatu dari contoh-contoh tadi. Ini yang didapati pada sebagian bangsa Arab tadi seperti itu. Adapun yang keumuman atau yang secara asal, secara umum tetap kembali ke asalnya tadi, bahwasanya fi'il yang digunakan pada fa'il, ya, itu adalah selalu menggunakan bentuk mufrad, ya, walaupun fa'il itu musanna, walaupun fa'il itu jamak. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Semua, baik itu fi'il madhi maupun fi'il mudhari maupun nanti juga bisa fi'il amr. Ini semua bentuk fi'il. Ya, tidak ada pembahasan secara khusus bentuk fi'il apa, berarti menunjukkan untuk semua yang termasuk fi'il. Seperti itu. Contohnya madhi hadis tadi, yata'aqabuna itu mudhari. Ya, yata'aqabuna itu mudhari. Ya. Ini ya. Jadi kalau mempergunakan, misalkan nanti menyusun, menulis ataupun secara umum, ya, jumlah fi'liyah, ya kembali ke hukum umumnya, ke hukum asalnya, ya, yang kaidah yang disebutkan secara asal tadi, anna fi'allahu yuwahadu ma'atafniyatihi wa jam'ihi, ini secara asal ini yang digunakan. Ya, adapun yang tadi ada tanda tafniyah maupun tanda jamak, itu hanya pada sebagian dari kabilah yang ada dalam bahasa Arab tadi yang disebut dengan bahasa akaluni para huruf tadi. Ini. Kemudian masih ada beberapa hukum terkait dengan fa'il ini, tapi mungkin untuk pembahasan yang waktu yang akan datang, ya, hukum-hukum tersebut ada dua pokok pembahasan terkait dengan fa'il, hukum-hukumnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alaikum minkum untuk malam ini sampai ini dulu. Ya. Ada yang ditanyakan? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.